Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadirin Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. قال عندك صلى الله عليه وسلم وجل نبي عليه الصلاة والسلام. فأتاهم كتكابي شرطا إنسان صلى جبريل ملكات جبريل. Ila Sidratil Muntaha marang Sidratil Muntaha. Fa idan mongga dumataen hiya ta Sidratil Muntaha iku sajaratan wit. Lah iku duwe sajarah aura kono ta pira-pira godhong alwahidatu. Aura kono ta pira-pira godhong. Alwahidatu ta kang siji minha sing aura iku tuti. Nutupi apa wahida dunya ing donya bima kelan barang biya kang tetep ing dalam donya. Fa idan lan dumataen nabuha utawi wae sajara iku mislu lali hajar hajara apa ya kilale tanah hajar yakruju metu min asliha sanging wae sajara apa arbangatu anharin papat pira-pira bengawan naharani utai bengawan loro iku dahirani dahir karone wa naharani utai bengawan loro iku batinani batin karone nantikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingsun Kanjeng Nabi lan malaikat Jibril akhire tekan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha iku sijining wit sing okay, godhonge godhong siji wae iku nutupi donya lan sak isine. Njur wae sajarah iku kaya kilal hajar. Nira diterangke apa? Saka poke wit mau ana mili patang kali. Bengawan bengawan sing loro iku sifate dahir atau ketok, sing loro iku sifate batin. Fasal tu mongkot takon ingsun Jibril ing mereka Jibril wakala ngantika sopa Jibril amal batinane ana utahe kang batin karone iku fa fil jannati mongkot ing dalam swarga amal dahirane lan ana utahe kang dahir karone iku fanilu mongko bengawan nil wal furatulan bengawan furat. Kalau ngantika sopo nabi okay. Pasal tu Jibril fakola aku banjur takon karo mereka Jibril ngantikane mereka Jibril bengawan to kali sing batin iku ning swarga sing ketok iku ya iku sungai Nil karo sungai Furat. Nah ini anu wis angel dibayang guys karek percaya ngoten mawon. Wis nek suwayahe ngerti ngerti. Wala ngendika sapa nabi sumastah itu mongko nuli tutuk sapa ingsun ila Sidratul Muntaha tumangka maring Sidratul Muntaha. Wana uta ingsun iku arah puro ingsun warokah ing godhonge Sidratul Muntaha wa samarhalan wa Sidratul Muntaha fawasiha maka nutupi ing sajar min nurillahi sang nuri Allah Ta'ala apa ma barang kasiha kang nutupi apa ma ayy tajallah tegese ngedeng apa nur wa kasiha lan apa ya nungkepi ha ing Sidratul Muntaha sapa al malaikatu malaikat karena malaikatu malaikat iku jaradun walang minda pencahing emas min khasyatillahi ta'ala mergawati ing Allah ta'ala kalau mengkosiha mongko nalika nungkepi ing Sidratul Muntaha apa ma barang kosiha nutupi apa ma tahawalat mongko malih apa sidrah hatta lastatinga sehingga ora kuasa sopa atunuh siji ayyan ngataha ing yen tani fati sapa ahad ha ing sidratul muntaha. Wala summasta itu ila sidratil muntaha wa ana arahu warakaha wa samaraha. Ndikane Kanjeng Nabi nalika iku aku wis tekan sidratul muntaha banjur ing aku ingsun Kanjeng Nabi isa weruh godhong lan wawae sidratul muntaha. Banjur sidratul muntaha mau ditutupi atau diselimuti nuri Allah. Maksudnya cahyane Gusti Allah neng kono ketok njur sidratul muntaha mau dirubungi para malaikat oleh ngrubungmu kaya walang saka emas oleh dadi kaya walang saka emas mau merga wedi saka merga wedi marang Allah Ta'ala. Falamma ghasiha maghasiha tahawarat hatta lasatinga ahadun ayyan ngataha. Nalikane wis di apa ditutupi para malaikat mau sidratul muntaha mau balik atau berubah sing ora ana wong sing iso nyeritake. Nanti sidratul muntaha itu terlihat seperti pohon dengan daun dan buah. Kemudian setelah diperhatikan lagi, oh ternyata di situ kelihatan cahaya negosi Allah, cahaya dari Allah. Oh ternyata malah dikatakan meneh, lene nang kono ana malaikat sing ngrubungi kaya walang saka emas, oleh kaya mungkin ana merga wedi ro Allah. Malah dikatakan meneh, sebetulnya malaik meneh bentuke kuwi. Jadi bentuke mau ora ana sing wong siji wae sing iso nyeritake. Wala ngendika sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa fi halan ing dalam sidratul muntaha malaikatun lae pura-pura malaikat layak lamu kang ora ngerti ngadadam ing wilane malaikat illallah kejaba Allah Ta'ala azza wa jalla wa maqamu Jibrilah utai makam Jibril iku fi wastiha ing dalam tengah sidratul muntaha. Lah neng kon sidratul muntaha mau ana malaikat sing jumlah iki ora ana sing ngerti kejaba mung Allah Ta'ala azza wa jalla. Banjur panggonane malaikat Jibril iku neng tengah sidratul muntaha. Faqala ndika limare ingsun sapa Jibril itu malaikat Jibril. Takodam kula aturi majeng panjenengan fakultu mongko kondok ingsun ya Jibril ya Jibril takadang kula atri manjing panjenengan anta inggih panjenengan fakultu nika sapa Jibril bal takadang balik manjing panjenengan ya Muhammadu ya Kanjeng Nabi inna kasune panjenengan iku akramu langkung mulya alallahi ing atase Allah minis tinimbang kula. Pada waktu itu malaikat Jibril ngendika marang ingsun Kanjeng Nabi, kula aturi panjenengan majeng maju. Panjenengan ingsun Kanjeng Nabi ngendika, "Duh malaikat Jibril, panjenengan ingkang majeng ingkang maju." Banjur malaikat Jibril ngendika meneh, "Mboten panjenengan Kanjeng Nabi. Estu panjenengan niku langkung mulya ten ngersane Allah tinimbang kula." Panjenengan ingsun Kanjeng Nabi fataqaddam tu mongko maju sapa ingsun wajib ra ilu ta malaikat Jibril iku ngala asari ing atase mburi ingsun hatantah sehingga tutuk sapa Jibril bisa tane ingsun ilahi jabi firasil zahabi maring aling-aling lemek emas faharaka mongko obah-obah apa hijabu aling-aling bakila mongko ditakoni iman sapa iki ala ngendika sapa Jibril ana ta ingsun iki Jibril Jibril wa mangilan sarta ne ingsun Muhammadun utawi Kanjeng Nabi. nalika iku banjur ingsun Kanjeng Nabi maju lan malaikat Jibril ngiring-iringi utawa nang mburi ingsun. Ngantek ingsun bareng malaikat Jibril mau tekan nggon hijab utawa aling-aling saka lemek emas. Banjur hijab mau bawa-bawa banjur ana sing takon, "Iki sapa?" Malaikat Jibril ngendika, "Ya kula malaikat Jibril lan bareng kula niku Kanjeng Nabi. Kula ngucap sapa al-malaikat malaikat Allahu ta'ala Allahu akbar. Fa akhraja monggo ngetokake sapa malaikat ya do ing tangane malaikat mintah til hijab saking isore aling-aling. Fa tamalani monggo mikul sapa malaikat ni ingsun. Mata khallah falan ngeri sapa Jibril malaikat Jibril. Fakultu monggo takon ingsun ila aina to monggo ndi. Ala monggo ndika ngucap sapa malaikat ya Muhammad Kanjeng Nabi. Wa minnalan ora ana sange ingsun illa lahu kedue illa lahu angin kedue malaikat apa makono makom maklun kang kinaweruhan inna hadzune iki makom iku muntal khala iki nggon tutuke pira-pira makhluk wa inna ma udinalan ing mestine diilini li sapa li kedue ingsun fitunuwi ing dalam maret minal hijabi sang aling lihtiramika karena mulia ake panjenengan wa ijlalika lan ngagungake panjenengan. Anjur pada waktu itu malaikat mengucap Allahu Akbar. Anjur malaikat mau ngetokke tangane saka ngisore aling-aling mau. Banjur tangane malaikat mau nggawa ingsun lan ninggal malaikat Jibril. Banjur ingsun Kanjeng Nabi mundhut pesawat niki ajeng dijak ten pundi? Dawuh malaikat wae Kanjeng Duh Kanjeng Nabi. Kula menika nggih namung cara gampang niki mung ngleksanake dawuh. Menika sijining tenriki niki sijining apa jenenge? Kula ajak panjenengan teng sijining papan sing pun di ngerteni nggih menika pol-pole papan pol-pole para makhluk. Lan kula nuwun diizini iki malaikat sapa Jibril apa to? Nyerak tenggen hijab niki karena kangge mulyakake panjenengan lan ngagungaken panjenengan. Fantolaka monggo budal bisar tenan ingsun sapa almalaku malaikat. Bi asronga mintor fatinga ini endang luwe cepet tinimbang kedepe mata ilahi jabil lu'lu'i maring aling-aling lu'lu'. Banjur malaikat mau sartane ingsun Kanjeng Nabi apa jenenge budal atau menyang neng hijab atau aling-aling seko mutiaran cepete mau luwe cepet tinimbangane kedepane mata. Faharoka mongko apa-apa apal hijab-hijab pakala ngucap sapa almalaku malaikat min ara min wara il hijabi saking burine aling-aling man hada man iku sapa hada ta iki pakala ngucap malaikat ana ta ingsun iku sahibu firasi zahabi wong kang duweni lemek emas wa hada ta iki iku Muhammadun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rasulul arabi ya dadi utusan wong Arab mangi bareng-bareng sartane ingsun. Rasulullah Arabi ya dadi utusane wong Arab mangi sehari bareng sarta ingsun. Nalika iku malaikat sing ngaturke marang ingsun Kanjeng Nabi nalika iku aling-aling mau ubah-ubah. Banjur saka jerone kono ana malaikat sing nyuwara neng burine aling-aling iki sapa ya. Banjur malaikat mau sing ngaturke ingsun Kanjeng Nabi ngendika kula niku malaikat sing nduweni lemek emas. Dan menika Kanjeng Nabi nggih utusane wong-wong Arab bareng kalih kula. Kula ngucap sapa almalaku malaikat Allahu Akbar. Fa akhraja mengetake sapa malaikat ya ing tangane malaikat mintah dhewe hijab sang isore aling-aling hatta wadongane sehingga nyalehake sapa malaikat ingsun bena yadehi antarane ngarepe malaikat. Kala ajal mengko ora ngisir-ngisir sapa ingsun iku kandhalika yang manumatur min hijabin saking hijab ila hijabin tumaka maring tumaka hijab kang meneh kullu hijabin utawi saben-saben hijab iku masiratu khamsi mi'ati ngamin lakon 500 tahun wama utai barang penal hijab kang antara hijab ila hijab tumaka hijab kang meneh iku khamsi mi'ati ngamin lakon 500 tahun. Banjur kaya sing ning arep mau malaikat sing ning jero ngucapke Allah Akbar njur ngetokke tangane saka ngisore aling-aling saka mutiaramu. Njur tangane njur ingsun Kanjeng Nabi disalehke di apa iki jenenge? Dijipok di terus apa jenenge terus dijak ning anu adep-adepan. Lah kaya mengkono mau bola bali kejadian mau tadi saka aling-aling siji maring aling-aling sijine. Saben-saben aling-aling mau iku lakon 500 takok lakon 500 taun. Antarane aling-aling siji tumeka aling-aling berikute iku ya lakon 500 taun. Jadi berarti 1000 tahun ana to. Sumadala mongko apa ya? Nglembreh limare ingsun apa raf-rafun kelambu andaru kang ijo ndak utai padange raf-raf iku ada isamsi kaya padange srengenge. Faltamanga mongko apa ya? Apa gini? Iltamayo. Keberengan apa basari peningal ingsun awak tak tulanya lagi sok sapa ingsun ngalah dari karah-rah ingatannya mana kelambu ngalah dari ngarah kelambu sumah tamalan ini mongkon oleh nggawa semangat di ingsun sumah dalali raf-rafun ahdaru da'uhu kada isam si banjur yang kena ingsun Kanjeng Nabi waroh sejeneng kelambu sing ijo sing padange mau kaya padange srengenge. Ngantek ingsun Kanjeng Nabi memberi pak apa peningal ingsun dadi blereng. Banjur malaikat mau banjur apa? Apa butik tuh ada tuh. Banjur ingsun Kanjeng Nabi ndelehke kelambu mau kelambu sing apa iki sing padang banget mau njur malaikat nggawa meneh marang ingsun palamara itu mongko bareng para sapa ingsun alngar arsa ing aras wajatu mongko nemu ingsun hu ing aras iku asa ngaluh jembar mingkuli sae timbang saben sawijin suwiji njur nalikane ingsun wis tekan ngaras ingsun banjur ngerti nek ngarasiku luweh jembar tinimbang apa wae. Bakar robani mongko marakake ingsun sapa Allah azza jalla ila musnadil ngarasi maring sendeane ngaras ana jalaran tumurun apa fitraton apa kitraton sak tetes minang ngarasi ngaras. Pangandan tumi bu apa kitrah ngalalisane ing atase lisan ingsun. Pamadhaka mongko ora ngicipi sewaza iku na wong kang padha ngicipi ahla ingkang luwih manis minasang kitrah. Fa ambaani mongko nyeritanine ingsun sapa Allah azza jalla Allah azza jalla nabal awalina ing critane wong kuna-kuna wal akhirina lan wong kang akhir-akhir kabeh. Wa lakalan ngecolake sapa Allah lisani ing lisan ingsun ba'da kilalihi indang sakwise ketule lisan min haibatillahi merga keagungane Allah. Nalika iku Gusti Allah nyerake ingsun marang sendeane ngaras marang cagake ngaras banjur saka kono ana setetek ana tetesan saka ngaras mau. Njur tetesan mau tiba ning lesan ingsun ning tutuk ingsun. Ora ana wong sing tukang ngicipi sing ngrasake luwih manis tinimbang tetesan mau tase, manis mau. Ora ana bandingane rasane tetesan. Banjur Allah azza wa jalla nyritake marang ingsun critane wong kuna-kuna lan wong akhir-akhir nanti mate. Apa jenenge kabeh makhluk sing wis ditah Gusti Allah sing biyen karo sing bakal judul iki kabeh dingendikake Allah diterangke Gusti Allah marang Kanjeng Nabi. Banjur Gusti Allah ngecolake lesan ingsun sakwise lesan ingsun mau ketul utawa kaku mergo saking hebae Allah mergo saking wedi marang Allah. Fakultu mengatakan usap soal ini at-tahiyyatu lillah wassalawatu at-tayyibat. At-tahiyyatu utai pira-pira rubah penghormatan iku lillahi kedai Allah wassalawatu utai pira-pira rahmat wat-tayyibatu lan pira-pira kebagusan. Banjur pada waktu itu insun kanjeng Nabi matur at-tahiyyatu lillah wassalawatu at-tayyibat at-tayyibat. Kabeh kehormatan iku kagungane Allah lan kabeh rahmat sarta kebagusan iku ya kabeh kagungane Allah. Faqala ngendika sapa Allah azza wa jalla sapa Allahu Allah jalla sanauhu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ta keselamatan iku ngalika ngatas sira ayyuhan nabiyuhe nabi wa rahmatullahi lan rahmati Allah barakatuh lan berkah Allah. Anjur Allah dawuh assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan kanggo sira he nabi lan uga kanggo sira rahmate Allah lan keberkahane Allah. Fakultu mengucap sapa ingsun assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalam utai keselamatan iku ngalaina ing atase kita kabeh wa ala ibadillah lan ing atase pira-pira kalane as-salihin kang saleh-saleh kabeh. Nah, banjur ingsun Kanjeng Nabi matur assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Keselamatan mugi panjenengan paringaken dhateng kula lan dhateng kawula-kawulanipun Allah ingkang saleh. Jadi bangga jenenge kebesarane Kanjeng Nabi itu ya di sini ini assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kanjeng Nabi iki ora menggalih awake dhewe ngono. Keselamatan kanggo sira Kanjeng Nabi dawuh Allah. Aturé Kanjeng Nabi nggih mugi keselamatan jenengan parengaken kangge kula lan kangge kawula-kula panjenengan ingkang saleh-saleh ngono. Faqala wa ngendika li maring ingsun sapa Rabbi ngazza wa jalla pangeran ingsun ngazza wa jalla ya Muhammad wa Kanjeng Nabi ittakhadtuka gawe ingsun ka ing sira habiban ing kekasih kama takhadtu kaya oleh gawe ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim khalilan ing kekasih maka lam tu kalan ngendikane ingsun ka ing sira kama kalam tu kaya oleh ngendikane ingsun Musa ing Nabi Musa takliman kelan pengendika wajalul lan dadake ingsun umat ing matira khaira ummatin ing luweh bagus-baguse umat ukhrijat kang ditokake linasi krana menungsa wajalul lan dadake ingsun Allahum ing umat ummatan ing umat masatan kang mejana wajalul lan dadake ingsun ummatuka al awalina ingkang awal-awal kabeh wal akhirina ingkang akhir kabeh. Fakat mongko ngalapa sira ma ing barang atai tukakang pareng ingsun ka ing sira wakon lan ana sira minas sakirinas setengah saking wong kang padha syukur-syukur. Karen banjur ngendikane Kanjeng Nabi. Banjur sesembahan ingsun yaiku Allah azza wa jalla ngendika apa jenenge dawuh menah marang ingsun Kanjeng Nabi. He Kanjeng Nabi, he Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingsun Allah ndadekake sira sebagai kekasih kaya dene ingsun Allah wis ndadekake Nabi Ibrahim sebagai kekasih lan ingsun Allah ngendikani marang sira Kanjeng Nabi kaya dene ingsun Allah wis ngendikani marang Nabi Musa kanthi pengendikan lan ingsun Allah ndadekake umat sira Kanjeng Nabi dadi sak api-apike umat sing ditokke kanggo menungsa lan ingsun Allah ndadekake marang umat ira Kanjeng Nabi dadi umat sing sedengan dadi umat sing serba sedengan lan mujono iki maksudnya ya sing paling apik ira sing sedengan sing kelas menengah lan ingsun Allah ndadekake marang umat ira Kanjeng Nabi dadi wong sing awal lan sing akhir. Jadi maksud iki al awalina wal akhirina. Piye ki mesti? Piye ki? Ya Allah alam main sing apa iki jane? Sing awal karo sing akhir ki le. Segi apa ya? Wong yang mlebu swarga ki sik dhewe nang ya ana sing keri dhewe. Wong sing unggule iki wong sing biyen karo wong sing makhluk liyane ditahke Allah paling unggul maring Kanjeng Nabi. Mula sira ngalapa marang apa sing ingsun paringke marang sira lan sira dadi wong sing akeh syukure. Suma afdha mongko nuli nekake sapa Allah ila umurin maring pira-pira perkara lam yu'din kang ora ngidini sapa Allah limare ingsun an akhbirakum ing yen ta khabar-khabar ingsun kum ing sira kabeh. Wafuridatan dan fardu'ake yang alai antai singsun wa ala umat yang antai umat singsun fikul yamin indalam sabun-sabun dino khom suna sholatan ing seket sholat. Banjur Gusti Allah nekake pira-pira urusan, pira-pira perkara, masalah-masalah sing ingsun Kanjeng Nabi ora diparingi izin nyeritake marang sira kabeh. Banjur saben-saben dina kanggo ingsun Kanjeng Nabi lan umat ingsun diwajibke salat ping 50. Nah, dadi mbiyen pisanan kan ping 50 ta salat. Falamang hada mongko nalika janji sapa Allah ila ya mare ingsun pingati kan janjine Allah wa tarakani lan ninggal sapa Allah ni ingsun ma ing barang saa kang ngersakake sapa Allah Allah kala ngendika limareng ingsun irjik balia sira ila umatika maring umatira balihum lanakakno sira ing umatira ngani sange ingsun. Njur nalikane iku Gusti Allah was janji marang ingsun Kanjeng Nabi nanti pirang-pirang janji. Banjur Gusti Allah ninggal ingsun kanti apa sing dikersake Allah. Gusti Allah dawuh marang ingsun balia marang umatira lan tekakno utawa sampeno apa wae sing saka ingsun Allah. Lha misalkan kan kewajiban salat iki kan 50 dalam sehari 50 kali 50 waktu. Ya akhire engko iso dadi 5 waktu. Iki kan ana sejarahnya juga. Jadi yang penting itu misalnya Kanjeng Nabi ngendika karo Gusti Allah Nabi Musa ngendika karo Gusti Allah iki aja tak bayangke nek kaya awake dhewe iki jagungan karo makhluk. Karena ini kan antara pencipta dan yang dicipta. Nah, yang biasa umum diketahui itu adalah apa komunikasi utawa jagungan utawa pengendikan itu antara makhluk dengan makhluk dengan cara apapun itu tapi tetap masih makhluk dengan makhluk. Kalau ini kan makhluk dengan khalik, dengan makhluk dengan pencipta, hamba dengan Allah. Nah, itu tentu saja berbeda. Nah, yang apa jenenge pengalaman manusia itu kan hanya sebatas komunikasi dengan makhluk. Menungso kayak Nabi Sulaiman menungso karo wet, karo kewan, karo jin, karo setan, atau menungso karo malaikat. Itu kabeh kan isih makhluk kuwi. Gualat apa wae, mungkin gualat batin, gualat handphone, gualat apa itu masih tetap hanya apa komunikasi dengan sesama makhluk anata. Karo arwah itu masih makhluk anata. Komunikasi lewat alam jaga maupun alam mimpi semuanya masih tetap saja itu hanya komunikasi makhluk dengan makhluk anata. Nah, tentu saja kita tidak boleh membayangkan komunikasi ini Kanjeng Nabi karo Allah itu seperti itu, tidak. Ya wallahu a'lam kan itu ta. Hanya Allah yang Maha Tahu, wallahu wa rasuluhu a'lamu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi juga jangan membayangkan Gusti Allah itu ngendikan piye. Bapak Allah itu kalau berbicara juga tidak butuh huruf, tidak butuh waktu, tidak butuh suara, tidak butuh. Karena suara, huruf, waktu itu semua hanya makhluk, hanya ciptaan Allah. Ana ta. Aja kaya wong Nasrani kae terus bayange Gusti Allah iki wong tuwa tuyuk-tuyuk ae tenan ya. Piye itu merendahkan itu namanya. Ma. Subhanallah, Maha Suci Allah, berarti Allah itu Maha Bersih dari persangkaan hambanya. Aja meneh kok tekan Gusti Allah ngono wong apa jenenge para sahabat Nabi saja sing bendina karo Kanjeng Nabi iki nek apa jenenge nek merem ngono ki mbayangke Kanjeng Nabi wae ra iso ngono lho secara utuh itu ndak bisa itu baru Nabi itu baru makhluk ngono ndae po Allah ya memang Nabi itu makhluk yang terbaik melihat makhluk yang terbaik saja makhluk lain itu ndak bisa ngono lho. Allah kan jenenge pikir rasa digambar masalah apa lah engko nek ora bakal padha gambare pelukis sapa wae. Ono sing lukis mung Pak Heru apa Wisnu sing ora iso, pelukis manapun ndak bisa. Karena ndak bisa direkam gitu. Jadi aja mbayangke wah terus jagongan terus ngono. Itu subhanallah. Maksudnya Allah dari hal-hal yang rendah seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.